ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه. شبهه Yang kedua dari kana wa akhwatuha adalah yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Dan wahuwa arba'atu af'al. Zala infaqa fatia wa bariha. Ya, zala infaqa wa fatia wa bah wa bariha. Maknaha ya, keempat fi'il ini memiliki makna yang sama, yaitu mulazamatul khabar lil ismi. Ya. Mulazamatul khabar lil ismi. Mulazamatul khabar lil ismi imma ala dawam awla. Mulazamatul khabar, yaitu khabar terus yulazim al-isim, terus ada pada isim. Khabar itu terus apa pada isim, ya, terus ada pada isim, karena itu sering diartikan senantiasa atau terus-menerus. Ya, karena menunjukkan khabar itu terus ada pada isim. Ima alat dawam, apakah seterusnya atau tidak? Ya, apakah seterusnya atau tidak? Ya, artinya terus-menerus ada, atau yang menunjukkan lama tetapi tidak terus mesti menerus-menerus. Ya, contohnya, fal awal nahu ma zala Zaidun tawilan. Mazala Zaidun tawilan. Ya. Mazala Zaidun Tawilan. Yang pertama yaitu contoh yang menunjukkan dia ya khabarnya yulazimul isma alat dawam. Ya, contohnya yang menunjukkan bahwasanya khabar itu tetap ada pada isim alat dawam terus menerus. Contohnya mazala zaidun tawilan. Mazala zaidun tawilan. Ya, zaid itu terus tinggi. Ya, senantiasa dia tinggi. Artinya ya keadaan zaid ya begitu aja terus menerus. Ya tidak mungkin kan kalau dia apa namanya sekarang tinggi besok pendek kan enggak. Memang dia tinggi ya tinggi aja dari dulu. Ya. Tinggi aja menunjukkan ad-dawam. Nah, sekarang kita coba untuk mengi'rab ya sekaligus kita i'rab. Bagaimana kita i'rabnya? Yang pertama ma. Ya. Nafiyah. Manafiyah itu harf ya. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Zala fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun isim zala marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammah adh-dhahirah ala akhirihi tawilan khabar zala mansubun walamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Khabar zala mansubun wa alamatu nasbi al-fathah al-zahira al-akhiri. Ya. Baik. Asani. Ma bariha Muhammadun qa'ima. Mabariha Muhammadun qa'ima. Muhammad selalu berdiri. Kita artikan demikian. Muhammad selalu berdiri. Apakah maknanya dia berdiri terus menerus dan tidak pernah duduk atau berbaring? Jawabannya tidak. Ya, tentu dia akan duduk. Tentu dia akan berubah dari posisinya berdiri. Tapi ini menunjukkan dia aksaru hawalihi keadaan seringnya adalah dalam keadaan berdiri. Ya, qala syarihu hafizahullah ta'ala. Fal awal nahu mazala zaidun tawilan. Tawilan. Mazala zaidun tawilan. Wa man fakka amrun aliman. Wa ma fati'a bakrun kariman. Ya, Zaid selalu tinggi. Zaid itu tinggi. Yaitu terus-menerus tinggi. Ya, man fakka amrun aliman. Amr itu seorang yang alim terus-menerus. Artinya, ya, ini keadaan terus-menerus. Wa ma fati'a bakrun kariman. Ya, Bakar selalu dalam keadaan karim, dermawan. Ma bariha Muhammad Taib. Yang asani, yang kedua contohnya. Ma bariha Muhammadun qa'iman. It minal ma'lum annahu labudda minal julus. Labudda minal julus. Fal muradu anna dhalika aktharu ahwalihi. Ya, it minal ma'lum. Ya, ini adalah perkara yang maklum bahwasanya pasti dia akan duduk. Ya, artinya dia berubah dari keadaannya, tidak terus berdiri. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah aktsar ahwalihi, keadaan yang seringnya dia atau sering dia dalam keadaan berdiri. Ya, ma bariha Muhammadun qaiman. Kalau kita i'rab seperti tadi, ma nafiah mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab bariha fi'lun madin mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab Muhammadun isim bariha marfu'un matu alamatu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi. Qa'iman khabar bariha marfu'un walamatu'ah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Lalu apa yang dimaksud dengan sibhun nafi? Ya, insya Allah kan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, tapi sebelumnya saya kasih PR untuk di-i'rab. Ya, ini PR-nya ya. PR-nya yang contoh satu, ma infaka amrun aliman. Ya, di contoh yang alat dawam disebutkan di syarih. Yang kedua, ma fatia bakrun kariman. Ya, ini untuk PR-nya ya. Manfaqa amrun aliman. Yang kedua, mafati'a bakrun kariman. Di i'rab sebagaimana yang telah kita contohkan. Naktafilahuna subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.